Mitra bisnis, berdasarkan tulisan Tempo, pemerintah pusat menilai banjir di Jakarta disebabkan oleh kesalahan pemerintah daerah yang belum berhasil menyelesaikan beberapa proyek untuk mengatasi banjir tersebut. Sementara Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan banjir yang terjadi juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yang memiliki wewenang mengelola 13 sungai besar. Untuk membahas persoalan tadi, segera kita berbincang dengan Ketua Umum AP3MI atau Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Susanto, bagaimana komentarnya? Kalau saya lihat ya, sebagai rakyat biasa, yang saya alami di lingkungan saya yang paling gampang, contoh Kelapa Gading. Saya ini ketua RT 7, RW 6, Kelurahan Pegangsaan 2. Biasanya tempat kami itu kan banjirnya banyak ya, tempat-tempat lokasi-lokasinya itu. Tapi sekarang lokasi banjir memang ada, tapi tidak sebanyak seperti dulu, dan air gampang menyurut. Setelah kita tanya-tanya beberapa orang, rupanya waduk yang di belakang Don Bosco, Kelapa Gading itu sering dikeruk. Katanya hampir 150 truk, terus waduk Sunter juga begitu. Sampai ada backhoe yang terguling masuk ke dalam waduk kan. Dan mereka memang gali itu waduk, dibersihkan. Waduk Riario juga begitu, waduk Pluit juga begitu. Kita lihat begitu, oh pantesan rupanya daerah Pluit, daerah Kelapa Gading sekarang, cepat surut airnya. Bahkan di Pedongkelan, airnya itu cepat sekali surut. Kenapa? Waduk Riario itu sudah dibersihkan. Ini contoh, jadi kita yang ngalami di sekitar kita. Saya lihat Gubernur Jokowi dan Ahok sudah kerja. Orang lain itu mengata-ngatain mereka karena nggak senang aja. Padahal mereka sudah kerja siang malam. Jadi kita harus juga membela mereka. Gubernur kita dan wakil ini luar biasa menurut saya begitu. Berarti menurut Pak Susanto, penanggulangan banjir di Jakarta sekarang sudah menunjukkan kemajuan? Iya betul. Kalau kita baca berita-berita kan dulu, zaman Foke, itu kan sekitar 70 genangan. Zaman Jokowi Ahok ini baru 35 genangan. Dan itu kan lebih baik. Jadi mereka harus dikasih waktu. Mereka kan bersih, tidak korupsi. Kerja juga ikhlas. Memang kesalahannya adalah koordinasi pemerintah pusat ini dan daerah ini dan beberapa gubernur di wilayah sekitar Jabodetabek seperti Jawa Barat, Banten, gitu, Bogor aja kadang mau terima kadang enggak, suruh bikin bendungan 13 sungai daerah Bogor enggak mau, gitu, mau beli tanah enggak boleh, terus maunya apa? Harusnya kan bisa bikin bendungan 13 sungai di daerah Bogor, Cileungsi gitu. Sungai Cikeas itu kan masih bisa ditampung dibelokkan misalnya kalau mau. Untung sana masih murah. Tapi kan tidak ada yang mau berinisiatif memeloporkan diri, merelakan dirinya dibeli tanah. Kan lucu itu. Di sisi lain, banjir ini adalah masalah yang saling terkait antar tiap daerah seperti di tingkat provinsi. Bagaimana Pak Susanto? Ya memang benar, yang berhak koordinasi kan harusnya gubernur yang paling besar. Tapi kan mereka kan merasa seimbang. Gubernur Bandung tuh merasa dia sejajar dengan gubernur DKI, gubernur Banten, kan begitu. Kan wali kota Depok juga merasa sejajar, merasa hebat. Ya kalau begitu pemerintah pusat yang harus koordinasi. Tapi kalau pemerintah PU atau pemerintah pusat tidak mau koordinasi dan tidak maksimal, ya jangan salahkan kalau leadershipnya lemah. Mereka lebih suka rapat daripada eksekusi di lapangan, kan begitu. Harusnya eksekusi di lapangan seperti Jokowi, sampai masuk got, gitu. Masuk ke gorong-gorong, nggak begitu, kasih contoh dong pemimpin. Introspeksilah sebagai pemerintah pusat, jangan rapat-rapat terus, tapi di lapangan nggak pernah turun, nggak mau basah-basah di lapangan. Ya biasa, raja-raja kecil itu otonomi daerah, mereka berhak bikin izin usaha pertambangan, bikin usaha perhutanan, ya rekomendasi-rekomendasi lah, habis menang pemilu kada, kan begitu, harus balik modal kan. Kalau balik modal ya caranya ya rekomendasi izin-izin dimainkan, sembarangan gali hutan, potong hutan, gali tambang. Jadi nggak heran kalau alam juga marah dengan raja-raja kecil ini. Adakah harapan agar persoalan banjir ini bisa segera terselesaikan, Pak Susanto? Sebagai rakyat biasa, tolonglah kita ini introspeksi dirilah. Memang kita nggak bisa kan menghilangkan semua ini seketika. Harus proses ya, sama-sama berdoa, tobat, dan berbuat. Jangan ngomong tobat, besok umat. Bukannya berbuat baik, malah ngatain orang aja. Tolonglah berbuat. Ya udah salah sudah, selesaikan yang sudah. Sekarang bikin baru. Kalau memang irigasi nggak ada, gorong-gorong nggak ada, dibikin. Kayak Jokowi itu, ya gali lu. Got-got, gorong-gorong. Sekarang semua lancar. Di Kelapa Gading daerah saya aja nih, memang oke lah di mall masih tinggi ya. Tapi di tempat lain di sekitarnya tuh udah lancar. Biasanya itu basah, sekarang kering. Demikian Ketua Umum AP3MI atau Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Gery Sadewa.